wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita dari atas dulu ya. Dari atas mengulang biar nyambung. Qala rahimahu ta'ala qala wal Qur'anu kulluhu fi tauhidi wa huquqihi wa jazaihi fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Fa alhamdulillahi rabbil alamin tauhidun arrahmanir rahim tauhidun maliki yaumiddin tauhidun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhidun ihdinas siratal mustaqim tauhidun mutadamminun li su'alil hidayati ila tariqi ahli tauhidi alladziina an'ama Allahu 'alaihim an'ama 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin الذين فارقوا التوحيد وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون عفوا شهد الله أنه لا إله إلا أنا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. Sampai sini ya. Adri, dia muncul dah di FBR. Di FBR tu dia muncul dah. Ada, wakil lah. Nah? Sudah? Ada ya, Abu Akila. Hai. Tafadhal Pak Adri. Semua ke an yu'lima ghairahu bima yashhadu bihi wa yukhbirahu bihi wa yubayyinahu lahu. Ma'tuf ke yu'lim semua. Ya, yubayyin, yukhbir, ma'tuf ke yu'lim. Nah, terus an yulzima wa ya'muruhu bihi. Fa syahadatullah subhanahu li nafsihi bil wahdaniyati wal qiyam bil qisti tatadammanat hadhihi al maratib arba'a. Ilmuhu bidzalika subhanahu mutakallimuhu bihi wa ilamahu wa ihtiraruhu li khalqihi bihi wa amarahum wa ilzamahum bihi. Fa'amma martabatul ilmi fa'inna syahadata tatadammanatha dururatan wa illa kana syahidan bima la ilma lahu bihi. Qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamuna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala mithliha fashhad wa asyara ila syamsi. Nah, Qala asy-Syarihu rahimahullah ta'ala wa ibaratus salafi fi syahida. Ini terkait tentang persaksian Allah. Di ayat syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Afwan. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism. Itu Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dengan Dia. Malaikatnya juga bersaksi demikian. Ahli ilmu yang semua tegak dengan keadilan. La ilaha illahu al-aziz al-hakim. Ibarah para salaf terkait tentang syahidah, bersaksi, itu taduru alal hukmi wal qada'i wal i'lami wal bayani wal ikhbar. Itu semuanya berkisar tentang hukum, qada', keputusan, i'lam, pemberitahuan, bayan, penjelasan, ikhbar, pemberitaan. Nah, ada yang menyatakan makna syahidah juga alima. Ya, ada yang menyatakan bayyana, allama, khalqahu. Nah, perintah, ya, perintah, kewajiban Allah. Nah, ini. Jadi, tatkala Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, maka ini maknanya Allah. Ya, di sini Allah maknanya memberi keputusan, menetapkan, memberitahukan, menjelaskan, mengabarkan. Juga maknanya situ adalah memerintahkan para hamba untuk mengambil apa kandungan isi persaksian, mengharuskan mereka. Nah, alzamahum amara bihi, yaitu dikatakan oleh para ulama. Semua kalimat itu ya berkisar tentang itu semua. Ya. Ini kandungan dari syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sudah bisa dipahami sini ya. Wa hadzal aqwalu kulluha haqqun la tunafi bainaha. Semua pendapat-pendapat ini hak. Enggak saling bertentangan antara semua pendapat tadi. Bahwasanya Allah bersaksi, yaitu Allah memerintahkan, menghukumi, menetapkan, memutuskan, memberitahukan, menjelaskan, mengabarkan. Memerintahkan, mengharuskan pada para hamba untuk mengambil kandungan dari isi persaksian tersebut. Fa inna syahadata tatadammanu kalam asyahidi wa khabarahu. Karena yang namanya persaksian itu, maka dia mengandung ucapan orang yang berbicara, yang bersaksi. Yang bersaksi dalam ini ialah Allah, malaikatnya dan ahli ilmu. Dan juga mengandung kabarnya. Kabarnya itu apa? Kabarnya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang bersaksi siapa? Allah yang pertama. Dan juga tatadammanu i'lamahu. Persaksian itu juga mengandung pemberitahuannya. Apa pemberitahuannya? La ilaha illahu. Ini kan pemberitahuannya. Ikhbarahu, beritanya apa? Ya. Beritanya ini apa? Wa bayanahu, dan penjelasannya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, peribadatan pada selain Allah batil. Falaha arba'u maratibah. Maka yang namanya persaksian ini punya empat tingkatan. Punya empat tingkatan. Yang Yang pertama kata beliau, bisa dipahami sini? Ya. Yang pertama kata beliau, au fa awwalu maratibiha, awal tingkatan dari persaksian adalah ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun. Ya. Wa i'tiqadun li sihhatil masyhud bihi wa tsubutihi. Maka awal maratib pertama dari persaksian adalah ilmun, pengetahuan, ma'rifatun, pengenalan, wa i'tiqadun, keyakinan, li sihhatil masyhud, akan kebenaran isi persaksian tersebut. Isi persaksiannya apa? Nah, namanya ini awal dari persaksian. Itu pengetahuan, pengenalan, keyakinan, kebenaran dari yang dipersaksikan. Wa tsubutihi, dan ketetapannya. Antum kalau mau bersaksi untuk menguatkan pendapat si A, maka antum mengetahui isi pendapat si A, mengenalnya, meyakini kebenarannya. Kalau tidak, mana mungkin antum bersaksi di bawah sumpah. Begitu, bisa dipahami gak disini? Dan menetapkannya, kalau enggak mau bersaksi. Kan bukan begitu? Nah ini ya, ilustrasi secara mudah aja. Wasani, wasaniha, assalamualaikum. Yang kedua, ya, maratib dari persaksian, takallumuhu bidzalik. Nah ini kalau cuma mengetahui, mengenal, meyakini kebenarannya dan menetapnya, enggak berbicara, ya tidak ada persaksian. Nah, ini takallumuhu bidzalik. Nah, ini ada pembicaranya terkait hal tersebut. Dalam hal ini Allah sudah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah telah bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Wa in lam yu'lim bihi ghairuhu. Nah, bal yatakallamu biha ma'a nafsihi wa yadhkuruha wa yantiqu biha aw yaktubuha. Meskipun dia tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, namun bahkan dia berbicara tentangnya. Ya, jadi yang namanya persaksian, Pak, bukan cuma diam aja. Bukan cuma diam, saya bersaksi tidak. Nanti datang berbagai ayat. Berbagai ayat, kaum musyrikin bersaksi bahwasanya mereka kafir, tetapi mereka tidak melontarkan. Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Allah Ta'ala berfirman, makana lil musyrikin ayya'muru masajidallahi. Tidak layak bagi kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Sedangkan mereka mempersaksikan, bersaksi bahwa diri mereka sendiri di atas kekufuran. Berada di dalam kekufuran. Ada enggak orang kafir demikian? Enggak ada, bahkan sekarang orang kafir mengingkari kau dia kafir. Gitu. Orang kafir bahkan gak mau disebut kafir. Tetapi Allah nyatakan orang kafir gak layak memakmurkan masjid, sedangkan mereka sendiri bersaksi bahwasanya mereka kafir. Mereka kafir. Padahal orang kafir gak bersaksi. Tetapi karena mereka meyakini kekufuran, menjalankan amalan kekufuran, mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, maka di situ tidak lain mereka adalah telah bersaksi di atas kekufuran. Bisa dipahami sini, Pak Suheri. Lagi-lagi yang terlambat antum. Pengantin baru. Masya Allah. Ya. Nah ini kata beliau, itu namanya bal takallumu, apa takallumu bidzalik, dia membicarakan itu persaksian. Wa in lam yu'lim bihi ghairuhu, walaupun dia tidak memberitahukan orang lain atas persaksiannya itu. Bal yatakallamu, namun bahkan Allah di sini membicarakan biha, isi persaksian tersebut, ma'a nafsihi, dengan dirinya. Wa yadhkuru wa yantiqu biha, Allah menyebutkannya dan berucap, berfirman dengannya. Awiyak tubuh, atau dia menulisnya. Ini kan persaksian nih, ya. Namun dia membicarakannya, menyebutnya, berbicara tentangnya atau menulisnya. Nah di sini Allah telah melakukan itu semua. Ya, hey, bisa dipahami sini? Wasali suha, yang ketiga, maratib dari persaksian ialah ayo alin goirohu. Ini maratib tingkatan dari persaksian ialah dia ya memberitahukan orang lain. Dia memberitahukan orang lain biha tentang persaksian tersebut. Bima yashhadu bihi, terkait apa yang dia persaksikan. Wa yukhbirahu bihi, dia memberitahu isi persaksian tersebut. Wa yubayyinahu bihi lahu, dan dia menjelaskan isi persaksian tersebut. Masya Allah. Ya. Ini maratib yang ketiga, dan ini Allah telah menerapkan hal ini. Allah telah memberitahukan kepada kita, Allah mengabarkan kepada kita, Allah menjelaskan kepada kita isi persaksian tersebut. Allah menjelaskan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Allah mengabarkan kepada kita isi persaksiannya, dan Allah telah memberitahukan bahwasanya Allah bersaksi. Masya Allah. Ini ngerti sini ya, paham ya? Rabi'uha ayulzimahu, yang keempat yaitu dia mengilzam orang lain akan persaksiannya tersebut. Itu mengilzam, mengharuskan orang lain menerima persaksian tersebut. Bimadmuniha, tentang kandungan isi persaksian tadi. Waya'murahu bihi, dan memerintahkan untuk mengamalkan isi persaksian tersebut. Nah ini ya empat tahapan persaksian. Fasyahadatullahi subhanahu li nafsihi bil wahdaniyati, maka persaksian Allah subhanahu wa ta'ala tentang keesaannya. Wal qiyami bil qisti, dan Allah menegakkan persaksian tersebut dengan keadilan, sebagaimana di ayat ya, di ayat tadi ya, wa ulul ilmi bil qaiman bil qist, yang tegak dengan keadilan persaksian Allah, malaikat dan ahli ilmu. Maka kata beliau, tadammanat hadhil maratiba al arba'a, maka persaksian ini mencakup empat tingkatan. Ilmahu subhanah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Takallumahu bihi, Allah membicarakannya, berfirman dengannya. I'lamu i'lamahu, Allah memberitahukannya. Wa ikhbarahu li khalqihi bihi, Allah memberitahukan, memberi kabar kepada para makhluknya tentangnya. Wa amarahum, Allah memerintahkan kepada mereka. Wa ilzamahum bihi, dan Allah mewajibkan para hamba untuk menerapkan isi dari persaksian tersebut. Mengharuskan para hamba untuk mengamalkannya, yaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya, bisa dipahami sini ya. Ya, kemudian masuk sini Abu Aqilah. Pak Amma Martabatul Ilmi. Belum ya? Tapi belum dibahas. Amma Martabatul Ilmi, adapun martabah ilmi, tingkatan ilmu dalam persaksian. Fa inna syahadata tadammanathu, tadammanatha daruratan. Maka persaksian itu mencakupnya secara pasti. Wa illa, kalau tidak, ya kalau tidak ya, persaksian itu tidak mencakup pengetahuan ilmu, kana syahidu syahidan bima la ilma lahu bih, maka nanti ada orang yang bersaksi, dia mempersaksikan apa yang tidak dia ketahui. Nah, ini kan enggak mungkin. Ya bersaksi palsu. Ada ikhobnya, ada hukumannya, ada sanksinya. Ya Allah taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali Allah yang bersaksi dengan benar dalam keadaan mereka mengetahuinya. Allah bersaksi dengan persaksian yang benar. Allah taala, Nabi SAW bersabda, ala mithliha fashhad, atas semisal ini maka engkau bersaksilah. Artinya wa asyara ila syams, Nabi SAW mengisyaratkan ke matahari. Artinya jelas, terang, benderang, jujur. Nah, atas seperti ini kalian bersaksi. Tayyib, barakallahu fikum. Iya. Ya. Sekarang masuk martabatut takallum wal khabar. Ya. Nah, tafadhal dibaca di sini. Apa kira? Taratan yu'limuhu tadi Syekh Abu Akila amma martabatu takallum wal khabari itu ya. Nah, ini martabat terkait tentang persaksian yang keberapa ini? Kedua. Ya, yang kedua. Yaitu takallum, membicarakan, wal khabar, ya, dan memberitahukan. Allah Ta'ala berfirman wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inasa asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yusalun. Allah Ta'ala berfirman dan mereka maqam musyrikin Quraisy ini menjadikan malaikat alladzina hum ibadur rahman, yang malaikat ini mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, mereka menjadikan sebagai inasa, sebagai anak perempuan bagi Allah. Asyhadu khalqahum, apakah mereka menyaksikan bagaimana Allah menciptakan mereka? Khalqahum, penciptaan malaikat tersebut. Satuktabu syahadatuhum wa hum wa yusalun. Maka kelak akan dicatat persaksian mereka dan mereka akan ditanya. Faja'ala dzalika minhum syahadatan, maka Allah menjadikan hal tersebut sebagai persaksian dari mereka. Wa illam yatalaffadu bilafdhi syahadah, walaupun mereka tidak mengucapkan dengan pengucapan syahadat. Mereka musyrikin tidak menyatakan saya bersaksi bahwa malaikat adalah anak putri dari Allah, anak perempuan Allah. Tidak demikian. Cukup mereka meyakini, membicarakannya, memberitahukannya, itu sudah dinamakan persaksian. Itu sudah dinamakan persaksian. Walam yu'adduha inda ghairihim, walaupun mereka tidak yu'adduha, menyampaikannya kepada orang lain. Cukup dia meyakini. Jadi ini martabah yang tsaniya, yang kedua dari martabah persaksian, yaitu martabah takallum wal ikhbar. Antum misalkan antum bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya, antum meyakini dengan kalbu. Ya. Dengan kalbu. Maka antum jangan simpan di kalbu aja. Mesti kabarkan kepada yang lain apa yang antum yakini. Ya, antum kabarkan kepada orang lain bahwasanya antum meyakini dengan yakin akan tauhid dan keyakinan ini. Ya. Nah, yaitu meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadah selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan seterusnya. Nah, ini namanya takallum, bersaksi. Ya, ini namanya apa? Persaksian, mengabarkan. Nah, takallum itu dinamakan sebagai syahadah. Sebagai apa? Persaksian. Allah Ta'ala menjelaskan di sini, satu tabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dicatat persaksian mereka. Ya. Apakah mereka bersaksi? Kami bersaksi putri-putri Allah adalah malaikat. Enggak. Ya, enggak ada begitu. Orang musyrikin enggak menyatakan nasyhadu annal malaikata banatullah. Enggak ada. Orang musyrikin enggak pernah berkata demikian. Ya. Cuma mereka membicarakan saja satu sama lain, ya, satu sama lain. Tapi tidak dengan pernyataan kami bersaksi. Ya. Tetapi itu sudah dikategorikan oleh Allah bersaksi. Tidak sini, ya. Nah, kata Syekh di sini, faja'ala dzalika minhum syahadah. Ya, ini sudah ya. Maka Allah menjadikan itu sebagai adalah kesaksian dari mereka. Kemudian martabatul i'lam wal ikhbar. Yang ketiga, ya, tingkatan i'lam, memberitahukan dan memberi kabar. Ya, mengabarkan tentang persaksian fanawan. Ini ada dua macam. Ya, ini ada dua macam. Yaitu i'lamun bil qaul wa i'lamun bil fi'l. I'lam dengan qaul dan i'lam dengan fi'il. I'lam dengan ucapan, memberitahu dengan ucapan, dan memberitahukan dengan perbuatan. Perbuatan ini indikasi yang sangat besar bahwa dia memberitahukan. Ya. Memberitahukan. Nah. Nah, kemudian kata Syekh. Qala rahimahullah ta'ala, hadza sya'nu kulli mu'limin li ghairihi. Inilah keadaan setiap orang yang memberitahukan kepada orang lain bi amrin, dengan perintah. Taratan yu'limuhu bihi biqaulih, terkadang ia memberitahunya dengan ucapannya. Wa taratan bi fi'lihi, terkadang dengan perbuatannya. Wa li hadza kana man ja'ala darahu masjidan, oleh karena itu orang yang menjadikan rumah dia sebagai masjid. Wa fataha babaha, dia membuka pintunya lebar-lebar, tidak tertutup. Ya, dia membuka pintunya lebar-lebar. Wa afrozaha, afrozaha itu mengeluarkan, afroza itu kan mengeluarkannya. Artinya dia menjadikan rumah itu open gitu, open house, siap gitu. Ya, afrozaha bitorikiha. Dia mengeluarkan, mengizinkan orang lain itu dengan jalannya. Dia ada jalan khusus gitu. Wa adina linnasi bidukhuli. Dia mengizinkan manusia ya untuk masuk ke dalamnya. Wa sholati fiha, untuk sholat di dalamnya. Berarti dia seperti ini apa keadaannya, statusnya mu'liman annaha waqfut. Berarti dia mengumumkan bahwa rumah dia tadi itu wakaf. Ya, rumah dia itu wakaf, ini jadi udah jadi rumah Allah. Wa illam yatalaffad bihi, walaupun dia tidak melafadzkan hal tersebut. Tapi ini dengan perbuatan. Paham sini enggak? Sudah diketahui. Ini dengan perbuatan, walaupun enggak ngasih tahu. Ya. ada orang kan bangun masjid, ya, dikasih toa, ya, di atas dikasih sejadah, dalamnya dibuka pintunya lebar-lebar, orang masuk, ya, dia nggak perlu bilang lagi ini wakaf saya, ini wakaf saya, nggak perlu, udah tahu ini adalah wakaf, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dengan kaul enggak? Isi persaksian tadi annahu syahid, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Memberitahukan isi persaksian itu. Wa kadzalika man wujida mutaqarriban ila ghairihi. Ya, demikian pula siapa saja yang didapati dia mendekatkan dirinya kepada orang lain bi anwa'il masari, dengan berbagai macam kegembiraan. Yakunu mu'liman lahu wa li ghairihi annahu yuhibbu. Maka dia, jadilah dia seperti orang yang memberitahu kepada diri dia sendiri maupun kepada orang lain bahwa dia mencintai orang lain tersebut. Ya, dia datang di pasoyeri, senang datang ke paro'o, masya Allah, senang. Nah, senang menampakkan kegembiraan, masya Allah, gimana kabarnya. Nah, ini maka menandakan, ya, dengan fi'il bahwasanya Syekh Suheri, ya, mencintai Paro'u. Kayak Pak Suheri lah contoh, kayak istrinya lah gitulah. Langsung to the point, ya enggak. Istri baru. Wah, dengan fi'il seneng gitu. Kamu mau apa? Mau apa sayang? Mau cincin baru? Mau apa? Dipilih, tinggal pilih. Hah? Mau apa? Mau adik baru? Nah. Mau adik madu? Saya kasih. Nah. Mau yang manis, yang pahit silakan. Gitu. Ya, nah ini berarti Sesueri sedang apa namanya mengabarkan kepada ya, istrinya. Bahwasanya dia itu mengabarkan, walaupun tidak mengucapkan. Berarti dia mencintainya. Nah. Kamu mau adik madu? Nah. Berarti dia apa? Nah, nah. Ya, wa illam yatalaffat biqaulih, walaupun dia tidak mengucapkan dengan perbuat, dengan ucapan dia. Kadzalika bil aksi, demikian pula sebaliknya. Sebaliknya, ya, antum dekat pada orang, antum ya menampakkan kepada dia segala macam kegundahan, kekesalan, ya. Wajah yang sebal, ya berarti antum memberitahukan kepada diri dia bahwa antum sebel padanya, benci dia, enggak suka. Nah. Baik. Wa kadzalika syahadatu rabbi. Demikian pula dengan syahadah Allah Rabbu wa, ya, persaksian Allah wa bayanuhu, penjelasannya wa ilamuhu, pemberitahuannya yakunu biqaulihi taratan. Ya, terkadang dengan pemberitahuan. Ini banyak di ayat, di hadis. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, la ilaha illahu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri wa bi fi'lihi ukhra. Dan terkadang dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Nah, dengan qaul jelas sekali la ilaha illa ana fa'budun. Allah mempersaksikan dengan firman-Nya, dengan ucapannya. Ya. Kemudian fal qawlu ma arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Nah, dengan ucapannya itu Allah, bagaimana Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Nah, ini kan para rasul yang akhirnya menyampaikan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Rasul yang menjelaskan beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Nabi SAW menjelaskan kepada kita melalui hadis Mu'ad, ya, haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba. Hamba beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Allah menjelaskan pada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bayanu wa ilamahu bi fi'lihi, adapun penjelasan Allah, pemberitahuan isi persaksian Allah dengan perbuatannya, maka maqala Ibnu Kaisan. Maka ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Kaisan. Syahidallahu bitadbirihi wa al-ajibi. Allah mempersaksikan dengan pengaturannya yang mengagumkan. Wa umurihi al-muhkamati. Dan umurihi perintah-perintahnya yang muhkamah, yang sempurna, yang akurat. Indah khalqihi. Ya, ketika dia menciptakan. Annahu la ilaha illahu. Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Wa qala akhar, dan juga ya, berkata yang lain, fi kulli syai'in lahu ayatun, pada segala sesuatu itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi Allah. Tadullu ala annahu wahidu, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah satu. Ya. Ini sudah dibaca wa mimma ya dulu. Coba dibacanya ya. Pak Suheri. Hei, ulang Pak Suheri. Kerit. Masjidah. Antum masjidah. Ah ya. Karena di footnote ana fil asal masjid. Wa hiya qira'atu Abi Amr. Ya. Wa Ibn Katsirin. Wa qara'a al-Baqun masajidallah. Kalau masjid itu hanya qira'ah Abu Amr dan Ibn Katsir, adapun selain keduanya membacanya dengan masajidah. Terus ya syahadatun minhum ala anfusihim bima ya'maluna wal maqsudu annahu subhanahu yashhadu bima ja'ala ayatihi, jamak muannats salim mansub bil kasrah. Emang ada wawnya? Hah? Ada wawnya tidak? Ya, ada. Kenapa dibaca? Jadi ngawur artinya. Al-makhlukata ma'tuf kepada ayat. Ayat mansub, makhlukah mansub. Dia tabi. Ya, dia tabi, na'at. Ya. Terus, gimana? Makhlukata ayatihi al-makhlukata. Terus? Ya, Merajah lagi jerumiahnya. Dalatan makursani, jala temannya zona. Nah, udah selesai itu. Wawisik nabi ya, selesai. Itu wah udah istik nabi ya, udah nggak ada lagi, nggak nyambung justru. Ya, Allah itu Allah tidak menjadikan dalalahnya, enggak, dalalah tuha inama hiya dalalah tuha enggak maktub istinafia ha nah hasbu terangkan dulu sini ya. Nah, ini kata penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Nah, pada segala sesuatu itu terdapat ayah. Ayah di sini maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah, bahwa Dia itu adalah satu. Arti penciptanya cuma satu. Ya. Wa mimma yadullu ala anna syahadata takunu bil fi'li. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya syahadah itu bisa dengan fi'il aja, bukan dengan ucapan. Tidak ucapan semata, tapi juga dengan perbuatan. Ialah firman Allah, makana lil musyrikina ya'muru masajidallahi. Tidak layak, tidak patut bagi musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina, syahidin ini hal. Ya. Sahibul halnya nanti musyrikin. Dalam keadaan mereka bersaksi ala anfusihim bil kufur. Bersaksi atas diri mereka dengan kekufuran. Ada enggak orang kafir bersaksi gitu? Lu marah. Si bos MNC TV itu kafir, jelas marah dia disebut kafir. Padahal di KBBI jelas kafir itu apa? Yang ingkar pada Allah dan Rasulnya. Marah disebut kafir. Marah. Ada lagi selebriti kafir, gak mau disebut kafir. Marah. Dan sebagian orang Islam pun marah kalau orang kafir disebut kafir. Ini ngawur Islamnya. Ini bisa kena pembatal keislaman. Yang tidak mengkafirkan orang musyrik, maka dia kafir. Apa maksudnya gak mau? Ya. Nanti ada babnya tersendiri mengenai hal itu, ya. Taib, fahadihi syahadatun, maka ini adalah bentuk persaksian. Orang kafir melakukan amal kekufuran, mengucapkan ucapan kufur, meyakini keyakinan kekufuran, maka ini adalah persaksian minhum dari mereka, ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri, bima yaf'aluna, terkait apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan. Maka ini sudah dinamakan sebagai persaksian. Persaksian. Nah, ini jadi di sini ya, Syekh di sini Syekh Ibn Abil Iz Al-Hanabi ya rahimahullah taala memberikan kepada kita ya ilustrasi yang luar biasa. Persaksian itu. Apalagi di sini Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Dia dengan qaul dan fi'il. Dengan qaul dan fi'il. Ya. Sekarang begini, antum pun bisa menjadi saksi atas orang lain. Ya. Ini diilustrasikan oleh Syekh Jibril. Kata Syekh, "Fa anta masalan idza ra'aital mu'mina at-taqiyya al-muwahhida yamuddu yadayhi ila rabbih yatadarra'u ilayhi, arafta annahu ya'budu ilahan wahidan." Nah, kata Syekh, antum bisa bersaksi atas orang lain. Kata Syekh di sini, ini di buku yang lain, Anda misalkan melihat orang seorang mukmin yang bertakwa, yang bertauhid, dia mengadahkan kedua tangan dia ya kepada Allah, meminta tunduk kepada Allah, maka Anda mengetahui bahwasanya dia hanya beribadah kepada ilah yang satu. Ya, dia tidak beribadah dengan isyarat seperti orang Nasrani begini. Dia beribadah, ya Allah, ya Allah. Dia mengadahkan walaupun suaranya tidak terdengar. Dia begini menghadap kiblat, menundukkan kepalanya, mengangkat tangannya ke atas langit. Maka antum bersaksi dia sedang beribadah kepada siapa? Tuhan yang tiga, Tuhan yang palsu, Tuhan ini, Tuhan itu, tagut, atau beribadah kepada Allah yang Maha Esa? Pasti antum bersaksi bahwasanya itu dia sedang beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Nah. Rabb yang Maha Esa. Kata Syekh Jibril tambahkan, wa kadzalika idza ra'aitahu yarka'u wa lahu wa yasjudu wa yaqumu lahu. Ya, wayaqudu wayakhda'u lahu wayatawadha'u 'arafta an min dhalik annahu ya'budu ilahan wahidan. Demikian pula kalau Anda melihat ada orang rukuk pada Allah, sujud pada Allah, berdiri qiyam, duduk, tunduk, tawadu, maka Anda mengetahui bahwa dia sedang beribadah pada ilah yang satu. Ya. Pada ilah yang satu. Nah, ini kita pun juga mempersaksikan demikian. Kita melihat ya, alam semesta ini teratur dengan sempurna, perkara-perkaranya dengan muhkamah, tersusun dengan sempurna, maka kita pun mempersaksikan ini pasti diciptakan oleh zat yang satu. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kemarin. Kalau ada dua, maka pasti ya setiap ilah akan pergi dengan ciptaannya masing-masing atau saling berebut kekuasaan. Ada yang saling mengalahkan. Nah, begitu. Ini ada kaitannya dengan kemarin. Wal maqsudu, maka maksudnya di sini adalah annahu subhana yashhadu bima ja'ala ayatihil makhluqata dallatan alaihi. Maka maksudnya ialah ya, maka maksudnya adalah bahwa Allah bersaksi ya dengan apa yang dia jadikan tanda-tanda kekuasaannya, ya, sebagai ciptaannya, itu adalah dalatan alaih, sebagai bukti alaih, atas bukti keesaannya, atas bukti bahwa dialah yang berhak diibadahi semata. Dalalatuha, maka penunjukan ini semua, innama hiya bi khalqihi wa ja'lihi, itu dengan pencipta, dengan makhluk-makhluknya, tanda-tanda kekuasaannya, dan ja'li, dan penciptaannya. Pak Majid. Syahadata mudaf. Man hakama. Wa qada wa amara. Syahadatihi subhanahu ilahi annahu ila syahida annahu la ilaha illa huwa faqad akhbaro wa bayyana wa a'lama wa hakama wa qada annama siwahu laysa bi ilahin wa anna ilahiyata ma siwahu batilahu fala yastahiqqul ibadata siwahu kama la tasluhu ilahiyatu li ghairihi wa dhalika yastalzimu al-amru bi ittikhadihi wahdahu ilahan Ma'tuf ke amr. Yastalzim al-amra yastalzim. Yastashhidu aw yastatibu wa huwa laisa ahlan lidzalika wa huwa lai antum apa tulisannya kalau ana wa huwa benar itu yastatibu wa huwa laisa ahlan nah benar ya terus wa ya'u min man huwa ahlun ahlun lahu wa taqulu hadha laysa bi muftin wa la shahidin wa la tabibin al mufti fulanun wa shahidu fulanun wa tabibu fulanun fa inna hadha amrun minhu wa nahyu nah masyaallah barakallahu fi. Ini martabah yang amr. Ya. Martabatul amri bidzalika wal ilzami bihi. Nah, ini yang martabah persaksian yang ketiga ya. Yaitu memerintahkan isi kandungan persaksian dan mewajibkan untuk dilaksanakan isi kandungan persaksian. Persaksiannya kan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Maka kandungan dari sini Allah memerintahkan kita untuk bersaksi juga demikian dan mewajibkan juga untuk kita untuk mengamalkan bersaksi persaksian tersebut. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah yang lain yang disembah batil. Itu ya, ini maksud dari sini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Yang namanya syahadah tidak mungkin di situ kecuali ada amar dan ilzam. Ya. Perintah yang jelas kepada manusia bahwasanya manusia mesti bersaksi juga demikian. Oleh karena itu para nabi dan rasul semuanya menyeru pada umat, ya nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Gitu kan? Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kelak kalian akan bahagia. Umirtu an nuqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Begitu kan? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka bersaksi, supaya mereka bersaksi apa? La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Nabi ditanya, apa itu iman? Nabi menjawab, antu'mina billah. Anda beriman pada Allah. Mengimani rububiyah, uluhiyah, semua sifatnya. Nabi ditanya tentang Islam, apa itu Islam? Syahadatu an la ilaha illallah. Ya, Islam dibangun di atas lima hal. Hadis Ibnu Umar. Kata Nabi apa? Yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Itu persaksian la ilaha illallah yang Allah saksikan. Ini menuntut juga kita mesti bersaksi demikian. Ya, dan mewajibkan, mengharuskan kita juga untuk bersaksi demikian. Wa anna mujarrada syahadati la yastalzimuhu. Walakinna syahadata fi hadzal mawdi' tadullu ala alaihi wa tadammanuhu. Kemudian wa tatadammanuhu. Nah, kata Syekh bahwa persaksian semata, ya, kalau persaksian yang lain itu la yastalzimu, itu tidak ya, tidak berkonsekuensi harus adanya pemerintahan, harus adanya wajib diamalkan, begitu ya, kalau persaksian yang lain. Nah, tapi di sini adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau persaksian Allah, lakinna syahadata fi hadzal mawdi', tapi persaksian ini di ayat ini, di tempat ini, tadulu alaihi, menunjukkan hal tersebut, menunjukkan bahwa Allah berarti memerintahkan, menunjukkan bahwa Allah berarti mewajibkan kepada manusia semuanya. Nah, di ayat yang lain Allah menjelaskan, ya ayuhan nas, wa budu rabbakum alladhi khalaqakum wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa qad rabbuka la ta'budu illa iya. Ini ayat-ayat ini banyak sekali. Ya. Maka fa syahadatullahi subhana li nafsihi bil wahdaniyati. Mana? Kok terbalik baca ayat sini. Fa innahu subhana. Ya. Tadullu alaih wa tatadammanuhu. Maka persaksian Allah ini mencakup perintah dan pengharusan, dan ini mengandung semua itu semua. Fa innahu subhanahu syahida bihi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas hal itu, syahadata man hakama bihi, dengan persaksian ya orang yang memutuskan, atau dengan persaksian zat yang memutuskan. Ya, syahadata itu maf'ul mutlak. Wa qada wa amara, Allah menentukan dan mewajibkan, memerintahkan. Wa alzama ibadahu, dan Allah mewajibkan kepada para hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Hah? Baru ngaji sebentar Mas Yuri? Terlambat sih. Wa qada rabbuka ala ta'budu illa iya. Wa qada rabbuka. Qada di sini maknanya kata para ulama amara. Ayah Rabbmu memerintahkan Allah ta'budu illa iya, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan juga kata para ulama, al-amru yaqtadi al-ilzama. Ya, namanya memerintahkan itu berarti konsekuensinya adalah pengilzaman, pengharusan. Ya, maka janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah, harus kalian seperti itu. Waqala ta'ala, waqala Allahu la tattakhidu ilahaini isnain Allah berfirman, janganlah kalian menjadikan dua ilah. Kalian beribadah pada Allah, kalian juga beribadah pada yang lain. Beribadah kepada yang lain itu bukan nyembah-nyembah sujud kepada dia, bukan cuma itu, tetapi juga memberikan ibadah. Memberikan ibadah berarti menyembah. Waalaikumsalam. Allah namakan tauhid dengan menyembah, dengan beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa apa? Liya'budun. Ya, illa liya'budun. Liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Kata Ibn Abbas, apa makna liya'budun? Ai liwahidun. Agar mereka mentauhidkan aku. Maka memberikan ibadah pada yang lain itu berarti dia menyembahnya. Ya, memberikan ibadah pada yang lain berarti menyembahnya. Nah, memberikan sesaji sedekah laut pada yang lain berarti dia menyembah. Untuk siapa? Untuk laut, ya untuk dia menyembah laut walaupun ada yang disembunyikan di situ. Sebenarnya mereka menyembah kepada yang mereka yakini dari roh-roh, jin-jin yang buktinya apa? Mereka khidmat. Mereka ketika melakukan laring saji itu dengan ritual khusus, baju khusus, upacara khusus, khidmat, khusyuk. Kalau mau sedekah, lempar aja ke laut. Ini dosa, mubazir, ya, dan melanggar perjanjian internasional tentang kelautan. Yang berikutnya, sia-sia, ikan pun gak bisa makan. Masa ikan makan pisang? Emangnya ikan monyet? Emangnya ikan makan padi? Emangnya ikan siapa? Burung? Manusia? Ikan kepala kerbau? Ikan apa? Kalau mau sedekah laut, ya pelet. Ya, apa? Nasi? Ya. Itu pun gak butuh. Ikan sudah banyak makanannya di dasar laut. Dan itu nyampah. Ya. Dan ini dusta. Mereka sebenarnya memang memberikan ibadah dengan khidmat kepada penguasa-penguasa laut dari kalangan Thagut. Entah itu Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Maka itu namanya nyembah. Walaupun gak sujud-sujud, gak ruku-ruku, itu nyembah namanya. Penghambaan, ngasih tumbal, itu nyembah. Ya, ngasih tumbal buat jin, ngasih telur, kopi, masya Allah. Kopinya gayo lagi. Kasih kopi jin. Walaupun kasih jinnya kopi saset, itu nyembah berarti. Oh jin, kok kopi saset ini kok cuma 2.000, walaupun kopi saset. Ya, lalat aja, kasih kelalat aja, kata Nabi yang maro rajulani ala qaum walahum sanamun dalam hadis. Dua orang lewat ya, yang kata Nabi dakhala rajulun al jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun annara fi dzubabin. Ada orang masuk surga masuk neraka karena seekor lalat. Nabi ceritakan maro rajulani ala qaum walahum sanamun. Ada dua orang lewat berarti satu kampung yang punya berhala. Dicegat, enggak boleh lewat kecuali kasih sesaji. Dikatakan pada salah seorang tadi dari dua orang itu, korib, nggak punya apa, main di sini, saya nggak punya apa-apa, korib walau zubabat, berikanlah sesaji pada berhala kami walaupun dalam bentuk seekor lalat, maka diberikan, ya, dikasih lewat, wadah kolanar, masuk neraka gara-gara itu. Satu lagi nggak mau dia mengatakan amanah lau korib dunallahi azza wajalla, ya, saya tidak akan memberikan sesaji kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka duri bangunku dipenggalnya mati masuk surga. Itu namanya nyembah gitu. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahidan. Nah ini dia nih, wa ma umiru. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada ilah yang satu. Allah Taala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian jadikan Tuhan yang lain di samping Allah. Kalian beribadah pada Allah, tapi kalian jadikan Tuhan yang lain yang di situ jadi tempat objek ibadah. Nyi Roro Kidul, Bahwa Rokso, siapa lagi? Togut-togut, yang lainnya. Wal Qur'anu kulluhu syahidun bidzalik. Qur'an semuanya bersaksi atas hal itu. Wa wajhul istislami syahadatihi subhana lidzalik. Nah, ini kemudian kata Syekh. Maka sisi pengharusan, ya, sisi konsekuensi syahadat Allah, syahadat persaksian Allah tadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, ya, konsekuensinya dengan itu semua, dengan apa namanya, bahwasanya ketika Allah bersaksi itu berarti Allah memberitahukan berfirman dengannya, mengabarkan, kemudian mengharuskan, memerintahkan dan seterusnya dari tadi yang kita telah baca, annahu idza syahida annahu la ilaha illahu, bahwa Allah tatkala Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, faqad akhbara, berarti Allah telah mengabarkan pada kita. Wa bayyana, Allah telah menjelaskan pada kita. Wa a'lama, Allah telah memberitahukan pada kita. Wa hakama, Allah telah memutuskan pada kita. Wa qada, Allah telah menetapkan untuk kita. Anna ma siwahu laisa bi ilahin, bahwa selain Allah maka itu batil, bukan ilah, bukan Tuhan, tidak boleh diberikan peribadatan. Wa anna ilahiyatahu ma siwahu batilatun, bahwa ilahiyah, ya, peribadatan, ya, Tuhan yang diibadai selain Allah itu batil. Ya. Fala yastahiqqu al-ibadata siwahu, maka selain Allah tidak berhak mendapatkan ibadah. Kama la tasluhu al-ilahiyata li ghairihi, sebagaimana selain Allah tidak berhak, tidak layak untuk jadi ilah, untuk jadi Tuhan. Wadhalika yastalzimu al-amra, maka yang demikian ini berarti berkonsekuensi adanya perintah bittikhadihi wahdahu ilahan, adanya perintah untuk menjadikan Allah ilah yang satu saja. Ya, ilah yang satu aja. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budun illallah. Ya. Janganlah kalian pada jangan kalian beribadah wahai bani Israil kecuali hanya pada Allah. Ini nafyu isbat. La ilaha illallah nafyu isbat. Ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini jelas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullah, beribadahlah kalian pada Allah, wajtanibut tauhid, jauhilah tauhid yang diibadahi selain Allah. Ini jelas. Ya, dan itu semua wan nahya, berkonsekuensi adanya larangan an ittikhadhi ghairihi ma'ahu ilahan, larangan menjadikan selain Allah ilah di samping Allah, menjadikan selain Allah dijadikan sebagai Tuhan di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yafhamuhu al-mukhatabu min hadzal nahyi wal isbati, maka inilah yang dipahami oleh mukhatab, orang yang diajak bicara oleh Allah, kita ini semua makhluk, ya, kita ini semua makhluk, semua mukhatab yang diajak orang bicara oleh Allah, min hadzal nahyi wal isbat, dari larangan dan penetapan ini, larangan beribadah pada selain Allah dan penetapan beribadah hanya kepada Allah. Kama idza ra'aita rajulan yastafti rajulan, sebagaimana anda lihat seseorang dia minta fatwa kepada orang lain, au yastashhiduhu, atau dia minta orang lain bersaksi untuk dia, au yastatibbuhu, atau dia minta orang lain agar mengobati dia, dia berobat kepada orang lain tadi. Orang lain itu ternyata wa laisa ahlan lidzalik, dia enggak ahli di situ, dia bukan mufti, dia bukan orang yang dijadikan orang yang tidak layak jadi saksi, tidak kredibel jadi saksi, enggak layak jadi saksi, dan orang itu bukan dokter, enggak ahli dalam dunia medis, pengobatan dan seterusnya, maka yada'u man huwa ahlun lahu. Berarti dia telah membiarkan orang yang lebih layak, yang punya keahlian, punya kapasitas di situ, dia malah ngambil orang lain jadi mufti dia. Sesat nanti, menyesatkan dia. Ya enggak? Ini ada ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama rabbani yang berilmu, beriman, bertakwa, ilmunya tinggi, dia biarkan. Dia malah ngambil mufti yang lain. Yang cuma bisa pintar mimpin doa, pintar mimpin tahlilan, jadi mufti dia. Ya. Yang kata Nabi, ittakhadun nasu ru'usan juhala. Ya. Allah mencabut ilmu, tidak begitu saja Allah cabut dari dada-dada manusia. Walakin biqabdil alim. Wakil wakil mikhobdil ulama, tapi dengan Allah wafatkan, para ulama. Di dalam tabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, kan begitu kata Nabi. Sampai gak ada orang lain alim sedikit pun, maka manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin agama mereka. Wa idza su'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, dhullu wa dhullu, kan begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mufti jadi-jadian ini ditanya, dia akan menjawab tanpa ilmu, maka dia menyesatkan orang lain. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Pak Ustaz, boleh gak ngerokok? Oh boleh, kata Pak Ustaz, boleh saya ngerokok. Pak Ustaz, boleh gak main band musik? Boleh, gak apa-apa, selama tidak melalaikan. Oh berarti Pak Ustaz, boleh. Main musik boleh Pak Ustaz? Musik itu seperti mata pisau. Kalau kamu pisaunya beli beli pisau boleh, tapi buat bunuh orang haram. Buat motong ayam, motong kambing, undang teman-teman, jahit nggak apa-apa, halal. Ini mufti jadi-jadian, Ulama mazhab bilang semuanya haram, dia bilang boleh. Oh kata Ibnu Hasan boleh. Jadi ente bermazhab dengan Ibnu Hasan nih? Mazhab Zahiriyah? Oh enggak juga. Loh. Ibnu Hasan perkataannya kata Nawawi enggak ditoleh, enggak didengar, enggak dianggap. Begitu perkataan Imam Mazhab sama terkait perkataan Ibnu Hasan Al-Andalusi rahimahullah taala. Enggak didengar, enggak ditoleh, enggak dianggap. Jangan peduli. Kata Asyuyuti di Tadrib Ar-Rawi, itu mukhalid-mukhalid yang jelek, enggak usah didengerin. Perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazmnya dibilang begitu. Mazhab Zahiri dibilang begitu. Ada orang tiba-tiba ngambil-ngambil pendapat Mazhab Zahiri. Gak lucu. Induknya aja dikatakan oleh para ulama gak didengar, gak ditoleh, gak usah dianggap. Ini ada orang yang ngambil pendapat induknya. Kan lucu gak? Ini lebih-lebih lagi. Gak ditoleh, gak didengerin, gak dianggap. Induknya aja digituin oleh para ulama. Paham gak sih? Taib. Ya. Fatakululah, maka Anda mengatakan, "Hadza laisa bimuftin." Si jadi-jadian ini bukan mufti. Dia baca Quran aja enggak bisa. Baca Quran aja enggak bisa. Baca kitab aja enggak bisa. Gimana mau diperfatwa tanpa ilmu? Wala syahidin, dia enggak bisa jadi saksi. Ini bukan saksi. Dia pendusta, dia enggak kredibel. Enggak sikot, gimana menjadi saksi? Wala tabibin, dia bukan dokter, mana ngerti dia? Belajar medis enggak pernah, belajar tibu nabawi enggak pernah, kok tiba-tiba jadi pakar kesehatan? Apa itu pakar? Membedakan makanan yang baik, makanan yang buruk buat kesehatan aja enggak paham. Semuanya disikat, santan disikat, gula manis disikat. Ini mau jadi pakar kesehatan gimana? Kita lihat cara makan dia. Wah, gak ngerti makanan yang baik, makanan yang buruk buat tubuh. Berarti gimana? Berarti ini bukan tabib. Maka kita katakan, al-mufti fulanun. Mufti seperti itu si fulan. Al-imam, al-alama, al-syekh. Itu orang ulama itu. Wasyahid fulanun. Yang jadi saksi itu si fulan, bukan ini. Watabib fulanun. Yang dokter itu si fulan, bukan ini. Wa inna hadza amrun minhu wa nahyu. Maka kalau begitu, ini adalah larangan dan perintah. Kan begitu. Yang berhak ibadahnya Allah. Ini perintah, larangan jangan kalian beribadah pada selain Allah. Ini larangan. Ngerti enggak di sini? Ini kita lagi bahas cuman satu poin persaksian Allah. Panjang nih enggak kelar-kelar. Pak Rafi'i, tafadhal Pak Rafi'i. Huwa khalisu haqqihi. Huwa khalisu haqqihi alaihi. Mudhaf. Terus. Wa aidan falafzul hukmi wal qadai yastahmil yastamalu digunakan. Yastamalu bi dhimmiyati wal khabariyati. Wa yuqalu bil jumlati al khabariyati. Qadiyatan wa hukman. Qadiyatun hukmun wa qadiyatun hukmun wa qad hukima fiha bikada qala ta'ala ala innahum min ifkihim an la yaquluna wa allahu wa innahum la kadhibun asbaqa al banati ala al bani ma lakum kayfa tahkumun bajar jali dan baru al mujarrad al mujarrad minhum hukman al-mujarrada minhum hukman wa qala ta'ala taj'alul muslimina kal-mujrimina ma lahu kayfatun lakin hadha hukmun la ilzama ma'ahu لكن الحمل في هذا حكم لا يلزم لا يلزم معه والحكم والخلق لأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام. نعم طيب cukup ya. Wa aidan kata beliau juga ya. Ini penjelasan terkait ya. Hukum ini diambil dari amr tadi, dari perintah tadi. Maka perintah tauhid berarti itu pengilzamannya. Ya. Jadi perintah untuk bertauhid berarti itu pengharusannya. Ketika Allah Ta'ala berfirman memerintahkan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memerintahkan ya, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berarti ini adalah pengilzaman dari Allah. Pengilzaman dari Allah, pengharusan dari Allah bahwa mesti harus wajib mau enggak mau mesti beribadah kepada Allah, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Jadi ini maksudnya. Ya. Sebelum kita bahas nanti, jadi antum tahu dulu prolognya seperti itu. Ya, prolognya. Maka wajib wa'idan dan juga fal ayatu dallat ala annahu wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah. Ayat ini juga ya menunjukkan bahwa Allah lah semata yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Ayat persaksian tadi. Fa idza akhbara ya, itu ayat la syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini kita masih bahas persaksian Allah. Fa idza akhbara, apabila Allah mengabarkan annahu huwa annahu wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah, bahwa Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, untuk diberikan ibadah kepadanya. Tadammanu hadzal akhbaru amral ibadi wal wa ilzamahum. Maka pengkabaran dari Allah ini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, maka pengkabaran ini mengandung juga, mencakup juga perintah kepada para hamba dan pengharusan kepada para hamba, bi'adai ma yastahiquhu rabbu ta'ala alaihim, mengharuskan kepada hamba untuk menunaikan, melaksanakan apa yang menjadi hak Rabb Allah Ta'ala alaihim atas mereka. Ya, di ayat ini berarti juga mengharuskan mereka untuk menunaikan hak Allah. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal dijelaskan lebih rinci lagi oleh Nabi SAW, ya Mu'ad, atadrima haqqullahi ala al-ibad. Wahai Mu'ad, apa kamu tahu hak Allah terhadap hamba? Apa? Hamba. Mu'ad menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi apa? Haqqullahi ala al-ibad, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Jelas, nyata lagi. Rinci itu jelas. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, ialah hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah, memberikan semua jenis ibadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nafyu isbat. Ya, menetapkan peribadatan pada Allah, menafikan peribadatan pada selain Allah. Wa annal qiyama bidzalika huwa khalisu haqqihi alaihim. Nah ini. Dan melaksanakan pengilzaman dari Allah, kewajiban dari Allah, apa yang Allah haruskan kepada kita yang wajib kita tunaikan, dilaksanakan, itulah khalisu haqqihi alaihim. Itulah hak murni Allah yang wajib ditunaikan oleh mereka. Wa aidan dan juga falaqdu hukum wal qada. Lafadz hukum dan qada yustakmalu itu digunakan fil jumlatil khabariyah. Itu dalam jumlah khabariyah. Ya, misalkan dikatakan yuqal fil jumlatil khabariyah qadiyatun hukmun, qadiyatun hukmun. Keputusan, ketetapan. Waqad hukima fiha. Ini berarti mengabarkan. Dia sedang mengabarkan, walaupun dalam bentuk jumlah fi'liyah, jumlah fi'il fa'il, ya, jumlah fi'il naibul fa'il, bukan dalam jumlah mubtada khobar, tapi itu maksudnya jumlah khobar, ya, ya, sedang mengabarkan. Misalkan dikatakan kudiya fiha waqad hukima fiha bikada, ya, dan sungguh telah diputuskan, ya, dalam hal itu dengan begini begitu keputusannya. Berarti ini khobar nggak? Khobar bukan? Khabar, berita, diputuskan. Allah Ta'ala berfirman, ala innahum min ifkihim layakulun. Ketahuilah sesungguhnya mereka dari kedustaan mereka, mereka mengatakan, waladallahu wa innahum lakadzibun. Allah memiliki anak, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar dusta. Astafal banati, astafal banati alal banin. Apakah Allah lebih memilih anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun? Ada apa kalian? Ada apa dengan kalian? Kaifa tahkumun? Bagaimana dengan keputusan kalian? Dengan ketetapan kalian? Kok kalian malah memilih anak-anak perempuan buat Allah untuk kalian anak laki-laki? Ketika musyrikin Quraisy menyatakan malaikat adalah banatullah, putri-putrinya Allah. Kata Syekh, faja'ala hadzal ikhbara al-mujarrada minhum hukman. Maka Allah menjadikan ya khabar semata dari mereka itu sebagai hukum. Ya, khabar semata ini kan kabar aja nih, kabar aja dari Allah, ya. Tapi Allah jadikan kaifa tahkumun. Jadi musyrikin mengabarkan bahwa banatullah adalah malaikat, putri-putri Allah adalah malaikat. Begitu. Nah, Allah jadikan apa yang mereka katakan itu sebagai keputusan, sebagai hukum. Kata Allah, kaifa tahkumun? Bagaimana yang kalian putuskan tersebut? Kalian menyatakan anak-anak Allah adalah malaikat. Allah jadikan itu sebagai hukum. Paham enggak di sini? Arti ya. Allah Ta'ala berfirman, afana ja'alil muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Apakah kami menjadikan muslim itu sama seperti mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa? Apakah sama? Kok kalian malah menyatakan demikian? Malakum, ada apa dengan kalian? Kaifa tahkumun? Maka bagaimana dengan yang kalian hukumkan, putuskan? Nah, Allah lagi-lagi menjadikan pernyataan mereka sebagai keputusan, sebagai hukum. Lakin hada hukmun la ilzama ma'ahu. Tapi hukum seperti ini, keputusan ini enggak ada keilzam, enggak ada pengharusannya. Wal hukmu wal qada'u bi annahu la ilaha illahu mutadamminun lil ilzam. Nah, adapun hukum keputusan, wal qada' ketetapan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, maka ini mencakup pengharusan, ilzam. Ah, Syekh Marwanto. Wadalalatahum wata'rifahum bima syahidari kama kana syahida minal ibadi idha kanat indahu syahadatun walam yubayyinha kalkatamaha lam yantafi' biha akadun walam takum biha hujjatun wa idha kana banyak la yuntafa'u biha ila bibayaniha wa huwa subhanahu wa bayanaha wa yatal bayani bituruqin salasatin as-sam'i wal-basari wal-akli. Nah, walau kanal muradu mujarrada syahadatin, seandainya persaksian Allah tadi syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, persaksian itu cuman persaksian semata, ya persaksian aja, enggak ada makna, enggak ada perintah, enggak ada pengharusan, enggak ada pengilzaman, maka lam yatamakkanu minal ilmi biha, maka mereka para makhluk ya tidak kuat mengetahui hal persaksian tersebut, artinya enggak memahami dengan benar persaksian tersebut. Walam yantafi'u biha. Kalau begitu makhluk juga enggak bisa ngambil faedah, ngambil manfaat. Apa maksudnya persaksian itu? Walam taqum 'alaihim biha al-hujjatu. Dan hujjah pun nanti enggak tegak kepada makhluk. Ya, hujjah enggak tegak kalau makhluk kafir, makhluk beribadah pada selain Allah, nanti mereka punya argumentasi di akhirat, ya Allah, enggak ada keterangan bahwa yang berhak ibadah hanya Engkau ya Allah. Kan Allah turunkan Nabi dan Rasul supaya apa? Supaya orang-orang kafir ini enggak ada hujah lagi. Enggak ada hujah lagi. Oh ya Allah, udah turun Nabi dan Rasul. Udah turun kitab, ayo apa lagi? Nah. bal qad tadammanatil bayana lil ibadi wala wadalalatahum wa ta'rifahum bima syahida bihi. Bahkan persaksian Allah itu mencakup juga penjelasan kepada para hamba, penunjukannya kepada mereka, dan pemberitahuan kepada mereka terkait apa yang dia persaksikan, apa yang Allah persaksikan, yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Kama anna syahida minal ibadi, sebagaimana orang yang bersaksi dari kalangan hamba, idza kanat indahu syahadatun, ya, jika dia memiliki saksi, lam yubayyinha, tapi saksi itu enggak mau menjelaskan, bal kata ma diam aja. Kalau begitu gimana? Bermanfaat enggak? Enggak, lam yan tapi bi ahadun, seorang pun enggak bisa ngambil manfaat dari persaksian ini. Orang diam aja gimana? Walam takum biha hujjatun, dan hujah enggak tegak atas orang yang punya yang memiliki saksi tadi. Enggak tegak hujah, enggak ada saksinya. Adanya saksi seperti enggak ada, enggak mau menjelaskan, diam aja malah menyimpan gimana? Wa idza kana la yuntafa'u biha illa bi bayaniha, maka kalau persaksian itu tidak bermanfaat, tidak bisa diambil manfaat kecuali dengan menjelaskan, fahuwa subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala qad bayyanaha, telah menjelaskan persaksian tersebut, ghoyatal bayani, dengan penjelasan yang sangat detail, sangat jelas, bi turuqin salasatin, dengan tiga metode, as-sam'i wal basari wal aql, dengan sama', dalil, basar dan aql. Ya, adapun mengenai ini nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Karena panjang ini mengenai ya tiga metode ya persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini ada yang mau ditanya atau apa tuh?